bersama Pantura Live Music. BD Happy Production. Spesial lagu buat Bang Iwan. Ku berbagi rasa suka duka tinggi bersama di gang gelap di balik ramenya Jogja. Mari sini berkumpul kawan, oh, oh. Dansa dansa sambil tertawa. Bila kau datang dari selatan langsung saja menuju Gondomalang, belok kanan sebelum perempatan, teman-teman yang menunggu di Saidan, di Saidan, di jalanan, angkat kau lagi gelasmu kawan, di Saidan, di jalanan, tuangkan air kedamaian. Oke. Okay. Jalanan, di jalanan,